si sosial ya. Hey, opak opak pak, sekian dari dagangnya opak jekang ucap. Masih hormati kanggo bapak Tasori, sarang ibu Ira, ibu Ira, Nok Fitria yang lebih manja. Gomas kuat yo yo. Wong wadon luru rezeki supaya aja kelanti mangga mangga sama wong ayu ono Fitria no Fitria no Fitria no pengantin mani mani wong turbae kelalen mi anak api bimikiri kepengen suki oh kasih kasih sosial masih kakek ibu Ira bapak Tasori ibu Ira enok Fitria mas Owando kakek ibu Besa ibu bawa bapak Karni ibu bawa bapak Karni dokter masih bareng lu anak-anak ngelamun beli dagang opak besok ke orang ngampun dasar wong lanang lonjang sedina dina ngampun supaya aja kelatih